Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah azza wajalla, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, dan tidak bosan-bosan pula kita memuji dan bersyukur kepada-Nya atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Hingga pada detik ini, pada saat ini, kita dimudahkan oleh Allah berjumpa, menjalankan ibadah, bertaqarrub kepada-Nya. Ikhwani fiddin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih pada hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu tentang rukun Islam, iman, dan tentang al-ihsan. Dan kita masih di dalam membahas satu persatu dari rukun Islam. Dan dari pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan rukun Islam yang kedua, yaitu mendirikan sholat. Berikutnya adalah rukun Islam yang ketiga, menunaikan az-zakah. Menunaikan az-zakah. Az-zakah, zakat, salah satu dari rukun Islam yang sangat utama. Zakat termasuk salah satu ibadah yang memiliki peran penting di dalam kehidupan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Saking pentingnya perkara zakat ini, sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, memaksa mereka dengan pedang untuk mengeluarkan zakat. Dan hal ini disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sehingga mereka pun taat kepada Abu Bakar dan menyetujui beliau untuk memerangi orang-orang yang meninggalkan az-zakat. Nanti akan kita bahas. Nah, barakallahu fikum, sebab bagaimana kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi orang-orang yang meninggalkan az-zakat. Sebelum lebih lanjut, perlu kita bahas dulu tentang az-zakat. Az-zakat secara bahasa maknanya adalah an-namma wa ziyada, bertambah. Nah, tambahan. Ini secara bahasa. Adapun secara syar'i dikatakan oleh para ulama, ibaratun an haqqin yajibu fil mali alladhi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin wa hiya tuhratun lil 'abdi wa tazkiyatun li nafsihi. Secara syar'i adalah zakah ini adalah sebuah penyebutan yang berkaitan dengan sebuah hak yang diwajibkan pada harta yang telah sampai pada nisab, takaran tertentu, nisab tertentu, yang berlaku dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam syar'i dan diperuntukkan kepada orang-orang tertentu. Nah, ada 4 atau ada 8 golongan yang disebutkan di dalam Al-Quran. 6 orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Zakat ini, barakallahu fikum, akan mensucikan jiwa seorang muslim. Akan mensucikan jiwa seorang muslim dan membersihkan. Ini salah satu fungsi dari zakat. Sehingga oleh karena itu Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta-harta zakat dari kaum muslimin yang wajib untuk mengeluarkan zakat, yakni dari kalangan orang-orang yang kaya. Nah, Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah, yakni sebagai zakat. Yang mana dengan ini akan mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengan zakat tersebut. Nah, ditambah lagi zakat ini, nah, banyak sekali keutamaan-keutamaan. Bisa menyebabkan persatuan, kecintaan, peduli terhadap orang-orang tertentu yang membutuhkan dari kalangan kaum muslimin. Lalu apa hukum zakat secara syar'i? Nah, secara Islam hukumnya apa? Maka kita katakan bahwasanya zakat itu termasuk salah satu dari kewajiban yang telah diwajibkan di dalam Islam, dan bahkan salah satu dari rukun-rukun Islam yang dengannya Islam itu tegak. Sering kita sebutkan dan sampaikan, rukun itu apa sih artinya? Nah, rukun itu adalah pojok sebuah bangunan. Bangunan masjid kita ini segi 4. Berarti pojoknya kiri, kanan, yang belakang, nah, itu disebut dengan rukun. Bagian yang paling kokoh dan yang paling kuat dari sebuah bangunan itu pojoknya. Yang bertemunya, nah, 2 buah garis atau 2 buah, nah, barakallahu fikum, bertemu 2 buah garis bertemu pada sebuah satu titik. Nah, inilah yang disebut dengan rukun. Sudut dari sebuah bangunan, dan itulah bagian yang paling kuat dari sebuah bangunan. Sehingga ketika oleh karena itu ketika disebut rukun-rukun Islam, itu adalah bagian yang di dalam Islam yang sangat kuat, yang sangat besar pengaruhnya di dalam Islam, yang dengannya akan menopang agama Islam. Barakallahu fikum. Mulai dari syahadat, mendirikan sholat, dan yang ketiga yang kita bahas sekarang yaitu menunaikan az-zakat. Dan bahkan zakat ini termasuk rukun yang paling penting setelah rukun as-sholat. Bahkan zakat ini termasuk rukun yang paling penting setelah rukun as-salat. Nah, sehingga oleh karena itu di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, perintah untuk mengeluarkan zakat itu selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk menunaikan atau melaksanakan salat. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Nah, wa aqimus salata wa atuz zakat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya dan menegakkannya secara lurus dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Nah, dan ini sering dan banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan perintah sholat, Kemudian disebutkan perintah az-zakat, menunaikan az-zakat. Dan bahkan ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah, mengajak penduduk Yaman kepada al-Islam, apa yang Rasulullah perintahkan kepada beliau? Naam, kepada Mu'adz bin Jabal, yang pertama adalah ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka, dakwahilah mereka agar mereka bersyahadat dengan dua syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik. Kalau seandainya mereka taat menerima ajakanmu, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Kalau seandainya mereka mentaatimu, na'am fa'limhum, ajarilah mereka. Annallaha iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka terkait dengan harta mereka, yaitu wajib mengeluarkan shadaqah, az-zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim, yang diambil dari orang-orang yang mampu dan kaya dari mereka dan dialokasikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Andai kaum muslimin seluruhnya barakallahu fikum menegakkan ibadah satu ini az-zakat barakallahu fikum, maka tidak akan ada seorang muslim pun yang kelaparan. Tidak akan ada seorang muslim pun yang kesusahan, baik terkait dengan makannya, tempat tinggalnya, terkait dengan hutang yang selalu melilitnya. Nah, dia akan terbantu barakallahu fikum dengan adanya zakat dari orang-orang yang mampu dan kaya dari kaum muslimin. Dan bahkan ikhwan fillah, tentang kewajiban zakat ini merupakan sebuah kesepakatan dari kalangan para ulama, dan bahkan lebih dari itu, para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang enggan dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dan itu terjadi pada zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu apa hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat? Nah, apa hukum orang yang mengingkari kewajiban zakat? Kalau dia beda ya, mengingkari kewajiban zakat dengan orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ada dua poin atau ada dua pembahasan. Beda dan jangan disatukan. Yang pertama, orang yang mengingkari kewajiban zakat. Katanya zakat itu gak wajib. Nah, kalau seandainya dia mengingkari kewajiban zakat itu karena kebodohan, karena dia bodoh urusan agama, mungkin karena dia ini baru masuk Islam, atau dia tinggal di pedalaman yang jauh dari pendidikan-pendidikan Islam, barakallahu fikum, maka orang yang seperti ini diberikan uzur. Orang seperti ini diberikan uzur. Akan tetapi, kalau seandainya dia mengingkari dan dia tinggal di tengah kota yang di situ banyak kaum muslimin, ditegakkan majelis-majelis taklim, media-media, dimudahkan bagi dia untuk mempelajari, dan dia pun melihat naam orang-orang mengeluarkan zakat, maka orang yang seperti ini dan menyaksikan keadaan seperti ini lalu dia mengingkari kewajiban zakat, maka para ulama menyebutkan bahwa orang seperti ini murtad, telah keluar dari keislaman. Karena kewajiban zakat ini, ilmu yang berkaitan dengan kewajiban zakat ini merupakan sebuah ilmu yang sifatnya daruri, darurat. Seseorang tidak boleh bodoh dan tidak boleh tidak paham sama tentang kewajiban zakat, kewajiban sholat. Nah, para ulama diantaranya ilmu yang sifatnya daruri ini ibarat orang berilmu bahwasanya api itu panas. Siapa yang tidak tahu bahwasanya api itu panas? Gak ada yang gak tahu. Begitu pula ketika ada yang mengatakan bahwasanya kewajiban zakat, dia tidak tahu tentang kewajiban zakat, sehingga dia mengingkari kewajiban zakat karena kebodohannya. Maka apabila dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin yang di situ ditegakkan majelis-majelis ilmu, buku-buku bersebaran di tengah mereka, apalagi pada zaman sekarang ini sangat mudah untuk mengakses, baik dari YouTube, baik dari itu dari Google, dari situs-situs, dari channel-channel Telegram, grup-grup WhatsApp. Barakallahu fikum. Sangat mudah untuk didapati pengertian dan pengetahuan tentang ini. Lalu dia mengingkari tentang kewajiban zakat. Maka kalau seandainya dia bodoh dalam keadaan seperti ini, maka itu adalah kebodohan yang tidak ditolerir, yang tidak diberikan uzur kepadanya. Adapun orang yang meyakini kewajiban zakat, akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, karena pelit. Nah, maka orang seperti ini adalah orang yang berdosa, seorang yang fasik, akan tetapi tidak dikeluarkan dari keislaman. Dia meyakini kewajiban sholat, kewajiban zakat, akan tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat karena dia cinta kepada hartanya yang berlebihan, ditambah lagi dengan sifat pelit. Barakallahu fikum. Sementara hartanya itu sudah sampai nisab, sudah sampai pada haulnya, sudah berlalu haulnya 1 tahun, dan nisabnya tidak berubah dari harta yang tersimpan yang dia miliki, akan tetapi dia enggan untuk mengeluarkan zakat karena pelit. Maka orang seperti ini dia berdosa. Nah, akan tetapi tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Kenapa demikian? Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum mengatakan tentang orang yang meninggalkan zakat. Thumma yura sabilahu aw yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Maka orang seperti ini yang tidak mau membayar atau mengeluarkan zakat, maka akhir kehidupannya nanti di akhirat antara 2 pilihan, baik itu ke surga atau ke neraka. Nah, kalau seandainya dia mendapatkan ampunan dari Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka jalannya adalah menuju neraka. Kalau seandainya dia kafir karena enggan menunaikan zakat, nah, maka tentunya tidak ada jalan baginya menuju surga. Nah, akan tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 kemungkinan untuk orang ini. Mendapatkan ampunan sehingga dia menuju surga, atau dia tidak mendapatkan ampunan, jalannya adalah ke dalam an-nar. Barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan bahwasanya para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, terutama Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka umat beliau, umat Nabi Muhammad ketika itu terbagi menjadi 3. minimalnya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah mereka yang murtad. Mereka yang murtad. Nah, mereka murtad. Setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka murtad. Kembali kepada agama nenek moyang mereka, atau mereka murtad di bawah kepemimpinan Nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Abul Aswad Al-Ansi. Nah, barakallahu fikum. Dan juga ada seorang wanita yang menunggangi onta yang mengaku sebagai Nabi dan pengikutnya banyak. Di antaranya juga ada Tulaihah Al-Asadi yang mengaku sebagai Nabi. Atau mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Dan ini banyak, terutama dari kalangan Badui. Dari kalangan Badui. Barakallahu fikum. Kelompok yang kedua adalah mereka masih berada di atas keislaman. Naam, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan zakat. Mereka terima membayar zakat kepada Rasulullah SAW, akan tetapi mereka tidak mau zakat itu diberikan kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang kuat di dalam keislaman. Naam, dan mayoritas mereka adalah dari Hijaz, Mekah, Madinah, dan Taif. Mekah, Madinah, dan Taif. Adapun negeri Yamamah dikuasai oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Barakallahu fikum. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerangi dua kelompok tadi. Yang pertama mereka orang-orang yang murtad. Naam. Yang kedua adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Dua kelompok ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai di awalnya Umar bin Khattab memberikan argumen kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Awalnya Abu Bakar merasa heran dengan keputusan. Awalnya Umar bin Khattab merasa heran terhadap keputusan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mereka-mereka yang enggan menunaikan zakat ini diperangi, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha. Kalau seandainya mereka enggan untuk membayar naam walaupun hanya berupa seekor anak domba, seekor anak kambing, yang dahulu pada zaman Rasulullah SAW mereka menyerahkannya kepada Rasulullah SAW, maka saya akan memeraninya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyebutkan alasan, fa inna zakat haqqul mal, dikarenakan zakat ini adalah hak dari harta yang harus ditunaikan. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar dan dijalankan oleh beliau disetujui oleh para sahabat, terutama Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat yang lainnya. Ini tentang kewajiban zakat. Nah, betapa pentingnya kewajiban zakat ini sampai-sampai harus dipaksa. Kalau seandainya tegak syariat Islam, daulah Islamiyah, pemimpin wajib untuk memaksa kaum muslimin agar mereka menunaikan zakat. Apabila mereka enggan, dan bahkan pemimpin kaum muslimin berhak untuk memerangi mereka-mereka yang tidak mau menunaikan zakat sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan disetujui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Adapun tentang fikih az-zakah, harta-harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat darinya, kemudian tata cara pengeluaran zakat dan jumlah yang harus dikeluarkan, bagaimana perhitungannya, tentu itu ada pembahasan yang khusus pada babnya. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah rukun yang keempat, siam Ramadan. Mendirikan siam Ramadan, menunaikan siam Ramadan, melaksanakan puasa. Apa itu puasa? As-siyam secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Sehingga oleh karena itu ketika Maryam alaihassalam ditiupkan ruh pada rahimnya sehingga beliau hamil anak seorang nabi yang bernama Isa alaihissalam, barakallahu fikum, pada masa tersebut beliau diperintahkan untuk bersaum, untuk saum. Dan apa yang dimaksud dengan saum di sini? Yang dilakukan oleh Maryam yakni al-imsak anil kalam, menahan dari berbicara. Sehingga oleh karena itu setiap perbuatan menahan itu dinamakan dengan as-saum. Karena as-saum secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya bernazar untuk melakukan saum. Nah, saum apa yang dimaksud di sini? Falan ukallimal yawma insiya. Saya tidak akan berbicara dengan seorang pun. Nah, barakallahu fikum. Ini makna secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah al-imsak anil mufattirat ma'aniyah min tulu'il fajri sadiq ila ghurubisyah. Menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan as-shaum, puasa yang disertai dengan niat. Niat menjalankan ibadah kepada Allah yang dimulai dari terbitnya fajar as-shadiq sampai terbenamnya matahari. Nah, sampai terbenamnya matahari. Tentang kewajiban saum ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sebagaimana kewajiban ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah tentang wajibnya saum Ramadan. Dari lafaz kutiba 'alaikum. Apa makna kutiba? Yakni furidho, diwajibkan, difardukan kepada kalian untuk menjalankan ibadah puasa. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa ini bukanlah dalam rangka untuk menyiksa hamba-hambanya. Nah, akan tetapi untuk kemaslahatan mereka sendiri. Banyak maslahat dari ibadah puasa. Di antaranya adalah, nah, pada akhir ayat Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Karena dengan dia menjalankan ibadah puasa, dia akan terlatih untuk menahan hawa nafsu. Terlatih dalam keadaan dia mampu. Dia menahan diri dari lapar, menahan diri agar tidak makan dan minum, menahan syahwat pada siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan dia mampu untuk makan minum sesuai dengan kehendaknya, mampu dia untuk menunaikan syahwatnya. Akan tetapi karena hal ini adalah perintah dari Allah, dia menahannya. Ini adalah sebuah tarbiyah, pendidikan yang melatih diri seseorang, yang melatih individu dari setiap orang, sehingga mereka menjadi pribadi yang baik, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwasannya ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat penting. Sehingga oleh karena itu ibadah ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Barakallahu fikum. Jadi ibadah puasa ini tidak diwajibkan kepada umat Islam saja, kepada umat-umat sebelum kita juga diwajibkan untuk melaksanakan ibadah shaum. Hanya saja ada pada beberapa kaifiyah, beberapa tata cara, barakallahu fikum, yang menjadikan ibadah puasa kita ini berbeda dengan ibadah puasa mereka. Pada ibadah puasa Yahudi dan Nasara tidak disyariatkan sahur. Sehingga oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menyantap sahur agar kita bisa menyelisihi al-Yahud dan an-Nasara. Barakallahu fikum. Dulu di awal kewajiban diwajibkannya ibadah puasa ini tidak seperti yang kita jalankan rutinitas setiap tahun. Bahkan ada kemiripan dengan puasanya orang Yahudi dan Nasara. Yang pertama adalah puasa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bertahap. Yang pertama, tahapan yang pertama dengan pilihan. Barang siapa yang mau berpuasa, silakan berpuasa. Dan barang siapa yang enggan untuk berpuasa, boleh dia tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Jadi itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Akan tetapi Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Sampai, jadi ada dua pilihan, antara berpuasa atau tidak berpuasa disertai dengan apa? Bayar fidyah. Sampai turun ayat syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Barang siapa yang di antara kalian melihat syahr, yakni yang melihat hilal Ramadan di akhir bulan Syaban, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Dengan turunnya ayat ini, barakallahu fikum, tidak ada lagi pilihan. Tidak ada pilihan. Setiap individu muslim wajib untuk menunaikan ibadah saum Ramadan. Akan tetapi masih ada kemiripan dengan puasanya Yahud dan Nasara. Di antara kemiripannya adalah seseorang tidak boleh menggauli istrinya pada malam hari. Dan barang siapa yang tertidur ketika waktu berbuka, maka tidak ada kesempatan untuk makan dan minum sampai pagi, dilanjutkan dengan berpuasa pada siang harinya. Berarti dua hari, dua malam gak puasa. Jadi bahaya kalau ngantuk ketika waktu berbuka, tertidur waktu berbuka, hukumannya gak boleh buka ketika itu. Dan itu terjadi Ada salah seorang sahabat yang bernama Qais bin Sirmah. Siang harinya dia berpuasa. Sampai menjelang berbuka, pulang ke rumah. Siang harinya dia bekerja dalam keadaan puasa. Pulang ke rumah dia bertanya kepada istrinya, "Hal indaki syai', apakah ada sesuatu yang bisa kita santap untuk berbuka?" Dia bukan nanya ada kolak, ada kue, ada sirup, ada es buah. Bukan itu yang dia tanya, makanan. Nah, ibaratnya ada nasi apa enggak? Kalau zaman kita sekarang, itu enggak ada. Nah, tapi alhamdulillah ini istrinya juga istri yang baik, yang salihah, yang enggak kufur nikmat, nerima apa adanya dari suaminya. Coba kalau harim sekarang, perempuan sekarang, enggak ada, makanya kamu kasih kerja yang benar. Nah, barakallahu fikum. Enggak. Ya, enggak ada wahai suamiku. Nah, akan tetapi tunggu ya, saya carikan untuk kamu. Subhanallah. Mau dicarikan. Nah, akhirnya keluar, mungkin dia mencari pinjaman ke tetangga atau saudara, sanak famili. Keluar, pulang ke rumah, ternyata suaminya tertidur. Khaibatan lak, katanya, malang nian nasibmu. Nah, karena gara-gara tertidur ketika waktu berbuka, dia enggak boleh berbuka, makan dan minum sampai sahur, lanjut puasa besoknya. Karena ini adalah orang yang taat, walaupun berat tetap dijalankan. Siang harinya, malamnya dia enggak makan dan minum, lanjut pagi harinya dia terus berpuasa dan dia tetap bekerja. Siang harinya dia drop, pingsan. Nah, sampai berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan barakallahu fikum, dan disampaikan kepada Nabi tentang kejadian ini, lalu turunlah ayat 6, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sampai turun ayat fal'ana bashiruhunna. Ayat tersebut, nah saya lupa awalnya, yang mana menjelaskan kepada kita semua, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Akhirnya dihapuslah syariat tersebut dan diganti dengan syariat yang baru, yang mana Allah mengatakan waqulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana, sampai kalian bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam dari fajar, yakni kalian bisa membedakan gelapnya malam dengan cahayanya fajar. Nah, makanlah dan minumlah kalian pada malam hari, dan bahkan Allah juga memberikan keringanan dan kebolehan untuk menggauli istri pada malam harinya. Barakallahu fikum. Nah, sampai terbitnya fajar, summa atimus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai pada malam harinya. Dan itulah syariat tentang puasa yang berlaku sampai pada yang kita amalkan setiap tahunnya sampai sekarang ini. Nah, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Nah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.